Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak menyurutkan keinginan para jamaah, niat para jamaah untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Ketika kita mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu berupa hujan dari langit, semoga kehadiran para jamaah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Kita masih berada pada bab berapa? Bab yang ke-6. Bisa dilihat bab yang ke-6 tentang karakteristik manhaj salaf. Sudah 3 karakter ya, sudah 3 poin yang kita ambil. Karakteristik yang pertama, bahwa manhaj salaf sangatlah jelas, sangatlah gamblang, terang benderang, dan sangat mudah. Yaitu mudah dipelajari, mudah difahami, dan mudah pula diamalkan. Kemudian karakteristik yang kedua, bersepakat di atas satu manhaj. Yani tidak ada manhaj alternatif, tidak ada manhaj lain yang harus diambil, hanya manhaj Rasul dan para sahabat yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam dari generasi ke generasi sampai kepada generasi kita sekarang ini. Kemudian yang ketiga, berkumpul di atas kebenaran. Ini merupakan karakteristik yang ketiga, berkumpul di atas yang hak, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Inilah ya diantara karakteristik manhaj salaf yang telah kita pelajari, yang telah kita baca dan kita fahami. Dan sekarang kita di pagi hari ini mengambil beberapa karakteristik kembali dari karakteristik manhaj salaf, yaitu yang keempat bisa dilihat di halaman 237. Pada halaman 237 dikatakan oleh muallif kitab hafizahullahu taala, pengarang kitab, karakteristik yang keempat adalah bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Ya, manhaj yang adil. Nah, ini tentunya menunjukkan tentang keadilan agama Islam. Keadilan dari agama Islam itu sendiri, adilnya agama yang mulia ini, karena memang berasal dari Allahu Rabbul Alamin yang maha adil. Allahu Rabbul Alamin yang maha adil, ya. Apa dasarnya? Bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa," kata Allah. Artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik manhaj salaf, bahwa manhaj salaf itu adalah manhaj yang adil, ya. Bagaimana penjelasannya, kita lihat dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan kebencian orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir, yang merupakan kebencian yang diperintahkan. Ini kebencian para sahabat terhadap orang-orang kafir. Ya, terhadap orang-orang kafir. Apabila kebencian yang diperintahkan oleh Allah, pelakunya dilarang berlaku zalim terhadap orang yang dibencinya, lantas bagaimana dengan membenci seorang muslim sebab mentakwil, yakni menafsirkan, ya, atau syubhat dan dorongan nafsunya, maka ia lebih berhak untuk tidak dizalimi, bahkan harus berbuat adil terhadapnya. Nah, ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, yakni yang menjelaskan bahwa Islam itulah agama yang penuh keadilan. Penuh keadilan, dan manhajnya pun manhaj yang adil. Dan ini telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, coba kita berpikir sekarang. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah, maka otomatis ketika itu Nabi menjadi pemimpin negeri Madinah. Karena mayoritas penduduk Madinah ketika itu beragama Islam. Ini mayoritas, ya. Jadi negeri Madinah ketika itu memiliki beberapa komunitas. Pertama, komunitas Muslim. Ini para sahabat Nabi. Yang kedua, komunitas Yahudi, di mana mereka memiliki tiga suku ketika itu. Tiga suku Yahudi. Apa tiga suku Yahudi ini? Yaitu Qainuqa, Quraidah, dan Nadir. Ya, tulis kalau jika tidak atau belum mengetahuinya, silakan ditulis. Ya, ini tiga suku Yahudi yang ada di negeri Madinah ketika itu adalah suku Qainuqa. Ya, Qainuqa ini pertama. Kemudian yang kedua, Quraidah. Ya, Quraidah. Dan yang ketiga adalah Nadir. Ini tiga suku Yahudi. Ini komunitas yang kedua. Komunitas yang kedua ini. Baik. Kemudian komunitas yang ketiga adalah orang-orang musyrik Madinah. Dan mereka adalah minoritas. Kaum minoritas ketika itu. Ya, kaum minoritas ketika itu. Baik. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Komunitas-komunitas manusia yang ada di negeri Madinah pada saat Nabi berhijrah ke negeri Madinah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin negeri Madinah? Menjadi pemimpin negeri Madinah otomatis, ya. Karena mayoritas penduduk Madinah adalah muslim. Itu para sahabat beliau. Para sahabat beliau. Ya. apa yang beliau lakukan terhadap komunitas-komunitas yang ada ketika itu di luar, ya, kaum muslimin, orang-orang kufar, orang-orang kafirin, ya, orang-orang musyrikin. Pertama, Nabi SAW mengadakan mu'ahadah, perjanjian dengan orang-orang Yahudi Madinah. Bayangkan, perjanjian. Dan perjanjian ini saling menguntungkan. Perjanjian ini saling menguntungkan. Lihat adilnya Rasulullah, adilnya Nabi Muhammad SAW. Padahal komunitas umat Islam ketika itu, yakni mayoritas. Apakah Nabi SAW berlaku zalim kepada mereka? Tidak sama sekali. Nabi tidak berlaku zalim kepada orang-orang Yahudi Madinah ketika itu. Diadakanlah perjanjian dengan orang-orang Yahudi di zaman itu. Ya, dan perjanjian tersebut tidak berisikan kezaliman, justru berisikan keadilan. Ya, bukti nyata tentang adilnya Islam, adilnya Rasulullah, adilnya umat Islam ketika itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa diantaranya? Apa diantara isi perjanjian tersebut antara umat Islam dengan Yahudi? Yakni mereka saling membantu. Wajib saling membantu. Ya, misalnya jika ada musuh dari luar yang menyerang negeri Madinah, maka mereka wajib saling bahu membahu, tolong menolong, ya, bantu membantu di sini. Itu contohnya, itu sebagai contoh. Atau misalnya lagi, ya, yakni jika ada di antara yakni musuh, misalnya musuh, ya, bagi orang-orang Yahudi, maka umat Islam harus membantu kaum Yahudi. Ya. Atau musuh bagi umat Islam, maka orang-orang Yahudi harus membantu kaum muslimin. Atau misalnya lagi, misalnya yakni ada dari kalangan umat Islam, ya, yang membunuh misalnya pihak luar, membunuh orang dari pihak luar Madinah, lalu diwajibkan membayar diat atau tebusan, maka orang-orang Yahudi juga harus membantu di sini. Membantu. Intinya adalah perjanjian yang saling menguntungkan sebenarnya. Namun, ya, dalam proses perjalanan kehidupan Nabi dan para sahabat ketika itu, justru orang-orang Yahudilah, satu persatu dari suku-suku itulah yang membatalkan perjanjian, mengkhianati, bahkan dihianati oleh mereka sendiri. Dihianati oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka diusir dari negeri Madinah atau terusir dari negeri Madinah gara-gara perbuatan mereka sendiri, mengkhianati Rasul, mengkhianati umat Islam ketika itu, mengkhianati perjanjian. Nah, inilah letak adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah terjadinya perang Badar, ya, perang pertama dalam sejarah umat Islam, maka komunitas yang ketiga tadi, orang-orang musyrikin Madinah, kaum minoritas, ya, orang-orang musyrikin Madinah, mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Namun ingat, dalam kepura-puraan. Hanya dalam, ya, kepura-puraan, dalam rangka melindungi darah mereka. Dalam rangka melindungi, ya, harta benda mereka, keluarga mereka. Jadi mereka terpaksa sudah masuk agama Islam ketika itu. Namun, apakah Rasul berlaku zalim ketika itu? Tidak. Nabi berlaku adil. Inilah manhaj salaf. Inilah manhaj salaf yang, ya, menggambarkan keadilan yang masya Allah tiada tandingnya. La mathila laha. Enggak ada bandingnya sama sekali. Tiada duanya sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan memperlakukan kaum orang-orang munafik itu, ini cikal bakalnya orang-orang munafik itu tadi, dari kalangan siapa tadi? Minoritas musyrikin Madinah. Merekalah yang kelak menjadi orang-orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan para sahabatnya. Enggak ada bedanya sama sekali. Dipersilakan oleh Nabi salat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, enggak ada diusir. Enggak ada itu. Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat adilnya Nabi. Adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seterusnya. Walaupun Nabi sangat waspada, sangat berhati-hati terhadap kaum munafikun, kaum munafik, para munafikin yang ada di zaman itu. Nah, inilah letak adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya berada pada manhaj yang benar, ya manhaj yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi, inilah manhaj salaf, manhaj yang adil. Maka Allah katakan tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya bertanya kepada jamaah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering diganggu oleh orang-orang munafik, yang sering ya diberikan fitnah sana sini oleh orang-orang munafik, dan Rasul tahu itu, para sahabat juga tahu itu. Pertanyaannya adalah, apakah Rasul langsung membalas kezaliman mereka dengan kezaliman lagi? Tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas demikian. Padahal Nabi sangat mampu. Sangat mampu, berkuasa, bahkan menjadi ya yakni penguasanya di zaman itu, ya sangat mampu untuk menghukum orang-orang munafik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap sabar menghadapi mereka, dan tentunya ini didorong ya karena keadilan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah di balik itu yang besar. Khawatir kalau mereka dihukum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti ya di belakang, di kemudian hari akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah dikhawatirkan kalau ya di kemudian hari orang-orang mengatakan bahwa Nabi kejam terhadap para sahabatnya, Nabi zalim terhadap para sahabatnya, Nabi misalnya membunuh sahabatnya misalnya. Nah, ini lebih parah lagi, ya lebih berbahaya lagi bagi dakwah Islam, bagi dakwah Islam. Namun Nabi SAW bersikap waspada dan hati-hati terhadap kaum ya munafik di zaman tersebut. Dan inilah sekali lagi ya letak adilnya manhaj salafus salih, manhaj Nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada halaman berikutnya bentuk-bentuk keadilan. Nah, di sini akan diberikan berbagai macam contoh dari ya keadilan itu sendiri. Yang pertama, tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan. Karena pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orangnya. Lihat di sini. Yakni contoh yang pertama berkaitan dengan bentuk keadilan dari manhaj salaf itu adalah bahwa kebenaran itu diambil dari apa? Dari ucapan, bukan dari orang yang mengucapnya, bukan orang yang berbicaranya itu. Ya, artinya kalau kita lihat orang yang berbicara itu misalnya ahli maksiat misalnya, dia kafir misalnya. Namun jika ucapannya itu benar, maka itu wajib diambil. Wajib ya, yakni diambil, tidak boleh ditolak. Itulah letak dari ya keadilan manhaj salaf. Keadilan manhaj salaf. Contoh, diberikan contoh di sini. Contoh yang pertama adalah perkataan Ratu Saba yang musyrik, yang kafir. Ya. Yakni dikatakan di sini tentang Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan perkataan Ratu Saba. Jadi Allah sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin telah membenarkan perkataan siapa? Ratu Saba yang ketika itu musyrik, kafir dia. Ya, bagaimana? Yaitu tentang keadaan raja-raja yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, ya, tentang perkataan Ratu Saba ini dalam surat An-Naml ayat 34. Dalam surat An-Naml ayat 34. Coba minta mushaf deh. Surat yang berapa ini? Ya. Surat yang ke? Ya, surat yang ke 27. Ayat yang ke 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkataan Ratu Saba ini. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhillatan wa kadzalika yaf'alun. Artinya, Ratu Saba, yakni Balqis, ia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Ini perkataan siapa? Ratu Saba, Ratu Balqis yang Allah abadikan dalam ayat yang mulia ini, dalam surat An-Naml ini. Jadi perkataannya ini benar. Siapa yang membenarkan? Allahu Rabbul Alamin. Bayangkan, bukan manusia, langsung Allahu Rabbul Alamin yang membenarkan ucapan sang ratu ini. Jadi kebenaran itu dilihat dari apa? Dari isi ucapan itu, bukan dari orangnya. Kalau orangnya, ya jelas dia kafir, dia musyrikah, kan gitu, ya. Tapi ucapannya benar tidak? Ucapannya benar, ucapannya lurus, ucapannya sahih, dipandang sahih oleh Rabbul Alamin. Maka ucapan yang benar itu wajib diambil, artinya dibenarkan, tidak boleh ditolak, sekalipun keluar dari lisan orang kafir, lisan orang musyrik. Contohnya ini. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya lagi, yaitu dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah. Bagaimana? Yakni suatu hari datang, ya, jin yang sudah menjelma menjadi seorang, menjadi manusia yang keadaannya miskin, bahkan fakir. Ya. Kemudian datang, ya, yakni berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang menjaga, ya, harta kaum muslimin, baitul mal. Dan jin ini dengan penampilan orang miskin, ya, dia minta harta kepada Abu Hurairah, minta sedekah kepada Abu Hurairah. Maka dengan ibanya, ya, Abu Hurairah memberikan, ya, sebagian dari harta kaum muslimin, karena dia melihat, ya, sosok manusia yang miskin bahkan fakir di hadapannya, dia kasihan. Padahal dia jin. Padahal yang ada di hadapan Abu Hurairah siapa? Jin yang sudah menjelma menjadi manusia itu. Peristiwa ini dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi nyatakan kepada Abu Hurairah dia adalah syaitan dan akan datang lagi kepada dirimu, wahai Abu Hurairah. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, esok harinya datang lagi orang itu dengan penampilan yang sama, namun Abu Hurairah ya lebih kepada ya yakni melihat keadaannya dan dia merasa iba lagi. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Dan yang ketiga kalinya baru Abu Hurairah tidak mau memberikan apapun dari harta kaum muslimin kepada ya jin itu, syaitan itu. Ya, maka apa kata jin ini? Maukah engkau aku ajarkan satu ayat? Jika engkau baca ayat tersebut, engkau akan terlindung dari gangguan syaitan. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Siapa yang memberikan yakni pelajaran berharga ini? Lihat, syaitan. Syaitan yang mengabarkan kepada Abu Hurairah, jika engkau baca ayat kursi itu, engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ini syaitan yang mengabarkan, jin yang mengabarkan ini kepada Abu Hurairah. Nah, hal ini pun dilaporkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ia telah berkata jujur, ya. Kali itu saja dia berkata jujur kepada engkau wahai Abu Hurairah, namun sebenarnya dia adalah tukang dusta, kata Nabi. Tukang bohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakni perkataan yang benar ya keluar dari lisan syaitan, keluar dari lisan syaitan itu diambil ya dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh Rasul yang membenarkan ucapan syaitan itu. Baik. Contoh yang ketiga, ini enggak ada dalam kitab. Yakni yang ada pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ia dipenjara, dia dipenjara satu sel dengan pencuri, seorang pencuri. Apa kata pencuri ini? Wahai Imam, saya ini mencuri. Kemudian saya dimasukkan ke dalam sel ini. Lalu saya pun mendapatkan cambukan, hukuman dan lain sebagainya, dicambuk ya. Namun saya sabar. Lalu bagaimana dengan dirimu? Hendaknya kau sabar dalam membela akidah yang benar. Hendaknya kau sabar di dalam membela akidah yang benar. Lihat, ini ucapan dari siapa? Dari pencuri. Ucapannya benar tidak? Ucapannya benar. Ucapannya sahih. Jadi ini diantara ia memotivasi Imam Ahmad bin Hanbal untuk bersabar di atas ya berbagai macam hukuman yang diberikan kepada beliau ya rahimahullahu taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Allah keluarkan dari ya, penjara dan seterusnya. Dan inilah yang kita lihat dari sejarah beliau rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk keadilan ya. Bentuk keadilan manhaj salaf. Jadi kebenaran itu dilihat dari isi ucapan, bukan dari sumbernya, bukan dari orang yang mengucapkannya itu, bukan. Ya. Jadi dilihat dari isi ucapannya itu, kalau benar ya diambil, enggak boleh ditolak. Ya. Inilah bentuk keadilan manhaj salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bentuk yang kedua di sini. Masih di halaman yang sama, 238. Kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Meskipun tabiatnya jelek. Nah, di sini diberikan contoh oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, Imam Ahlussunnah di zamannya, ya, berkata beliau tentang biografi Yusuf bin Adam. Apa kata beliau? Ya, tentang Yusuf bin Adam, termasuk Syekh pengikut sunnah. Dia adalah orang yang menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf dan menyuruh kepada asar, yakni sunnah, ya. Tetapi tabiatnya jelek. Nah, ini ya disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi agar orang-orang ya tidak terkecoh. Orang-orang ya mengetahui bagaimana tabiatnya yang jelek, ya. Jadi sekali lagi ya tidak mengingkari tentang kebaikan yang ada pada orang tersebut, walaupun tadi dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa tabiatnya jelek, ya. Wal'iyadz billah, nasallallahu alaihi wa sallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk keadilan dalam manhaj salaf. Lihat, jadi para ulama kita ini jelas mereka semua yang disebutkan tadi ini ya berada semuanya pada manhaj salaf. Ya, Imam ya Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Adz-Dzahabi, nah, semuanya ini berada pada manhaj salafus salih. Ya. Kemudian bentuk yang ketiga kita lihat. Bentuk keadilan yang ketiga di sini diberikan tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Ya, justru mengharapkan kebenaran itu ada pada pihak yang menyelisihi. Nah, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan, kan begitu. Jadi sekali lagi, ya, tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihi. Ya. Bagaimana itu keterangan di sini kita lihat. Kesalahan orang yang menyelisihi tidak boleh menyebabkan berlaku zalim kepadanya dan menyia-nyiakan haknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kejahatan orang-orang kafir, orang-orang murtad dan khawarij lebih besar daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Adapun jika mereka, yakni khawarij dan selain mereka, tidak menzalimi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh menzalimi mereka kecuali menurut batas-batas syariat yang diperbolehkan. Nah, sekarang kita ambil contoh langsung konkret di zaman Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Pada saat Ali bin Abi Thalib ya menjadi khalifah, muncul dua kelompok ya yang menyimpang dari si manhaj dan akidahnya. Kelompok yang pertama adalah Syiah, pengikut ya Abdullah bin Sabah atau yang disebut dengan Sabaiyun atau Ahlus Sabah. Sabaiyun ya disebut dengan Sabaiyun. Ini para pengikut Ibnu Sabah. Ya, yakni Yahudi Yaman yang pura-pura masuk pada yang pura-pura masuk Islam pada masa Khalifah Uthman bin Affan dan muncul sebagai kelompok yang memiliki akidah dan manhaj yang menyimpang ya pada masa Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemunculan Syiah juga diiringi dengan kemunculan kelompok kedua yang akidah dan manhaj menyimpang, yaitu apa? Khawarij. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah, sikap Ali ketika itu radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, apakah langsung Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang khawarij? Ingat, tidak. Ali tidak langsung memerangi orang-orang khawarij. Sudah jelas-jelas kok akidah mereka menyimpang. Ya, bahkan Ali sendiri dikafirkan oleh khawarij. Ali bin Abi Thalib sudah dikafirkan oleh kaum khawarij ketika itu. Ya, bayangkan itu. Ali dinyatakan kafir oleh orang-orang khawarij. Apakah Ali langsung memerangi mereka? Tidak, tidak diperangi langsung. Bagaimana? Lihat manhaj yang adil dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah? Ali utus dulu seorang ulama besar di zaman itu, Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas diutus oleh Khalifah Ali untuk menghadapi kaum khawarij. Ya. Debat terlebih dahulu mereka itu. Ya, debat terlebih dahulu mereka itu, hilangkan syubhat-syubhat mereka itu. Maka berdirilah Abdullah bin Abbas yang menghadapi kaum Khawarij yang jumlah mereka ribuan ketika itu. Jumlah mereka ribuan di zaman itu. Satu persatu berbagai syubhat mereka ya dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Sampai akhirnya tidak ada lagi syubhat di kepala mereka sebenarnya. Walillah ilham, ya, segala puji bagi Allah. Sebahagian mereka rujuk, sebagian mereka bertaubat, sebagian mereka kembali kepada ketaatan terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib. Ya, nah, baru sebagian yang lain yang tidak mau kembali, tidak mau rujuk. Nah, inilah di kemudian hari diperangi oleh Ali bin Abi Thalib beserta umat Islam bersama kaum muslimin. Jadi enggak langsung diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Lihat manhaj yang adil ini. Ini manhaj salaf ini. Manhaj salafus salih. Contoh yang kedua masih dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika umat Islam Madinah di zaman itu digemparkan dengan terbunuhnya ya Khalifah Utsman bin Affan, dibunuh di rumahnya sendiri, ya, dibunuh di rumahnya itu. Bayangkan Khalifah Utsman ya sudah berumur sepuh ketika itu. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Khalifah Utsman ketika itu berumur 80-an. Ya. Berumur 80-an kurang lebih. Ini pertama. Yang kedua, dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, dalam keadaan membaca Al-Qur'an dibunuh. Bayangkan itu. Dan dibunuh di rumahnya langsung sendiri lagi. Di rumahnya. Yang ketika itu Utsman bersama sang istri yaitu Nailah. Ya. Nah, kemudian intinya adalah bahwa seluruh umat Islam Madinah ya berduka cita luar biasa itu, bersedih, sedih yang luar biasa. Enggak mengira mereka itu. Kok setega itu? Ya. Kaum munafik yang mengepung rumah khalifah, berdemo, mendemo khalifah ketika itu. Lihat, yang mendemo siapa? Yang mendemo khalifah dan mengepung rumah khalifah siapa? Kaum munafikun. Mereka berasal dari Basrah, Kufah, Mesir. Ini orang-orang yang sudah diprovokasi oleh Ibnu Saba. Berapa jumlah mereka? Berapa jumlah mereka ketika itu? Kaum munafik ini berapa? Yakni minimal jumlah mereka 2000. Langsung mengepung rumah khalifah 2000. Itu minimal, jumlah minimal. Karena ada riwayat mengatakan jumlah mereka sampai 6000. Subhanallah. Dan ketika itu sahabat yang ada di negeri Madinah hanya kurang lebih berjumlah 700 sahabat. Karena ketika itu musim haji. Sebagian berhaji dan tentara Islam berada di luar Madinah. Otomatis ya, sedikit kaum muslimin yang ada di negeri Madinah. Kan begitu. Maka pertanyaannya yang Anda berikan kepada jamaah yang hadir di sini. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an diangkat oleh kaum muslimin Madinah itu ya menjadi khalifah pengganti dari Utsman bin Affan, apakah langsung Ali bin Abi Thalib mencari orang-orang yang membunuh ya khalifah Utsman dan dihukum qisas? Bagaimana? Tentu tidak. Kenapa? Karena memang keadaan dalam negeri ya ketika itu tidak kondusif. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka-mereka itu berlindung di balik kabilah-kabilah besar. Berlindung di balik kabilah-kabilah besar. Ya. Dan memang akhirnya ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya setelah Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjadi khalifah atau beliau terbunuh, dan khalifah ketika itu ya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, juga tidak langsung mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan untuk dihukum qisas. Ya, untuk dihukum qisas. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi manhaj salaf ini manhaj yang sangat adil. Manhaj yang sangat adil sekali. Ya. Jadi barang siapa berada di atas manhaj salaf, ya betul-betul dia menerapkan manhaj salaf, maka dia akan berusaha berlaku adil. Berusaha berlaku adil dalam ya kehidupannya ini. Nah, kemudian setelah kita dengarkan tadi keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita lihat pada paragraf berikutnya pernyataan beliau di atas tidak mencegah diwajibkannya menjelaskan kerusakan yang ada pada kitab-kitab ahli bid'ah. Nah, jadi ini adalah tentunya kewajiban ulama, kewajiban ahli ilmu juga untuk menerangkan ya berbagai penyimpangan yang ada pada kitab-kitab ahli bid'ah. Kitab-kitab ahli bid'ah. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi inilah berkaitan dengan ya pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di atas tadi. Kemudian kita lihat paragraf yang terakhir di bawahnya itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, berbicara tentang seorang harus dengan ilmu dan keadilan. Nah, lihat ditegaskan di sini oleh beliau, berbicara tentang seorang itu harus dengan ilmu dan keadilan. Ilmu dan keadilan, ya. Bukan dengan kejahilan dan kezaliman seperti keadaan ahli bid'ah. Jadi bagaimana ahli bid'ah kalau menilai seorang? Tentu ketika menilai seorang adalah dengan kejahilannya dan kezalimannya. Tapi untuk ya mereka yang berada di atas manhaj salaf, ya yakni berbicara tentang seorang itu dengan ilmu dan dengan keadilan. Ya, dengan keadilan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya dari usaha-usaha para ulama hadis, misalnya ya, ulama hadis untuk meneliti para perawi misalnya. Meneliti para perawi-perawi hadis. Tentunya mereka meneliti dengan sangat teliti sekali. Dan keadilan bisa kita lihat dari ya tulisan mereka. Keadilan bisa terlihat dari tulisan mereka. Bagaimana seperti Imam Bukhari ya menilai seorang yang meriwayatkan hadis Nabi misalnya dan seterusnya begitu. Ini dengan ilmu dan keadilan. Ya, dengan ilmu dan keadilan. Begitu juga dengan Imam Muslim dan para ulama lainnya, mereka berusaha ya meneliti ya dan terus meneliti para perawi yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan keadilan mereka. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bentuk yang keempat sekarang. Bentuk keadilan yang keempat yaitu berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihi. Ya. Berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihi. Dikatakan di sini sebab kita tidak diberikan kewajiban atau beban untuk menyelidiki hati manusia. Nah, ini masalahnya. Jadi berkaitan dengan hati manusia, kita serahkan kepada siapa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hisabuhu 'ala Allah taala, kata Nabi, dan hisabnya kelak diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang hati para hamba. Ya, jadi kita yakni menghukumi manusia sesuai dengan lahiriahnya saja, sesuai dengan yang nyata-nyata saja, yang nampak-nampak saja. Adapun masalah batin, masalah hati, kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mengetahui tentang hati manusia. Dan tentunya kelak di negeri akhirat tidak ada manusia yang dapat mengelak dari pengadilan Rabbul Alamin, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dalil yang menjelaskan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, yakni su'udzon, buruk sangka ya. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, inilah ayat yang menegaskan kepada kita bahwa kita wajib mengedepankan terlebih dahulu apa? Prasangka baik husnudzon kepada orang. Husnudzon kepada orang, wabil khusus dia adalah muslim. Dia adalah muslim ya. Maka tentunya husnudzon lebih dikedepankan terlebih dahulu, kecuali jika ada yakni hal-hal yang atau bukti-bukti yang jelas yang nyata ya, maka inilah berkaitan dengan yakni manhaj yang adil, manhaj salaf yang adil. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karakteristik yang keempat ya. Semuanya ini menjelaskan karakteristik yang keempat. Apa itu? Bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang adil ya, manhaj yang adil. Artinya apa? Bahwa selain manhaj salaf berarti mengandung kezaliman ya. Mengandung kezaliman. Jadi banyak ahli bid'ah itu jelas ya, karena hukum asal dari ahli bid'ah itu jelas, yakni dia zalim dan dia adalah jahil. Zalim dan jahil. Ya, adapun ahli sunnah ya, yakni mana salaf salih atau mereka yang berada pada man salafus salih ya, asalnya adalah adil. Ya, dan tentunya dengan ilmu, menilai seorang itu dengan ilmu dan keadilan sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang karakteristik yang berikutnya, yang kelima. Di halaman 241 dikatakan wasatiyah, yaitu bersikap pertengahan dan tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Jadi sikap yang pertengahan ada pada manhaj salaf. Ini sikap pertengahan ini ya, ada pada manhaj salaf dan mereka tidak bersikap ghulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan di sini tentang makna wasatiyah atau bersikap pertengahan, bahwa ahlu sunnah wal jamaah, yakni pengikut salafus salih, pertengahan di antara firqah-firqah sesat, sebagaimana agama Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Contohnya apa? Lihat di akhir ya surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat, itu orang-orang Nasrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu di mana agama Islam? Di mana agama Islam? Yakni di tengah-tengah. Tidak, ya, seperti yakni orang-orang Yahudi, atau tidak boleh bersikap seperti orang-orang Yahudi, ya. Bagaimana itu? Bagaimana sikap orang Yahudi sampai mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka telah mengetahui ilmu, namun mereka tinggalkan ilmunya. Mereka tinggalkan ilmunya sehingga apa? Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani, mereka sesat kata Allah Subhanahu wa taala karena mereka beragama tanpa dasar ilmu. Maka umat Islam, ya, lihatlah para sahabat, ya, yang telah diwakili oleh para sahabat, oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seluruh para sahabat Nabi berilmu, dan seluruh para sahabat Nabi juga mengamalkan ilmunya. Ya, ini sebagai contoh tentang Islam itu, atau umat Islam itu mestinya yakni umat pertengahan. Tidak boleh seperti Yahudi, tidak boleh seperti Nasrani. Ya, ini Islam, agama pertengahan sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah jadikan kalian wahai umat Islam umat pertengahan. Ini umat Islam di sini siapa yang dimaksud? Para sahabat, ya. Para sahabat Nabi. Wa kadzalika ja'alnakum, demikian pula dengan demikianlah, atau dengan dan demikian pula kami jadikan kalian, yakni wahai para sahabat, wahai umat Islam, ummatan wasata, umat pertengahan, kata Allah Subhanahu wa taala, umat yang adil, umat pertengahan, tidak bersikap, ya, seperti orang-orang Yahudi, dan tidak pula bersikap seperti orang-orang Nasrani. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terkait dengan sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Apa makna ghulu? Hah? Ya. Yakni tajawaza bihi al-had, yaitu melampaui batas. Ya, melampaui batas atau berlebih-lebihan. Sebagai contohnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman kepada tentang ahli kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani maknanya, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, ini Allah katakan tentang ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian ghulu, melampaui batas dalam beragama. Karena memang sikap ghulu ini berbahaya sekali. Apa kata Nabi dalam hadis yang mulia? Nabi bersabda, pertama kata Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, tiga kali. Tiga kali Nabi bersabda seperti ini. Ya, binasalah, binasa dan sesaralah, binasalah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama. Ya, binasalah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama, binasalah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama. Atau hadis Nabi yang kedua, apa kata Nabi? Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu dalam agama, karena banyak sekali karena orang-orang terdahulu mereka telah binasa karena sikap mereka yang ghulu dalam beragama. Hati-hati kata Nabi, hati-hati dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan dalam agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap pertengahan ini wajib dimiliki oleh kita semua. Jadi bagaimana seorang bisa bersikap pertengahan? Kalau manhajnya benar dan ittiba kepada Rasul, ittiba kepada Nabi, maka dia akan memiliki sikap pertengahan dalam agama, tidak akan ghulu dalam agama, tidak akan apa? Ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Baik. Sekarang kita lihat di sini penjelasan mengenai ghulu, yakni sikap berlebih-lebihan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ghulu dalam akidah, dan ini yang paling berbahaya. Apabila seorang berlebih-lebihan dalam akidah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, berlebih-lebihan dalam akidah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, ghulu dalam perkara akidah lebih berbahaya daripada ghulu dalam perkara amal, karena dapat menyebabkan perpecahan kaum muslimin dan adanya jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, contoh ya, akan diberikan di sini berbagai macam contoh dari sikap ghulu yang ya berasal dari ahli bid'ah, yang berasal dari kelompok-kelompok yang menyimpang, sesat yang dan menyimpang. Yang pertama, contohnya adalah Ahlus Sunnah adalah pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah antara golongan Mu'attilah dan Musyabbihah. Apa Mu'attilah? Mu'attilah ini orang-orang yang menta'til, ya, yang membuang, menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'attilah namanya. Ya. Sedangkan Musyabbihah yaitu kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Menyerupakan, menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, jadi Ahlus Sunnah pertengahan, tidak ya seperti Mu'attilah dan tidak pula seperti Musyabbihah. Ya, yakni Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun mereka tidak ya yakni menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Nah, itulah Ahlus Sunnah. Pertengahan dalam masalah ini. Ya, pertengahan dalam masalah ini. Kita lihat di sini keterangan ya. Mu'attilah adalah golongan yang bersiap ghulu dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengambil sebagian dalil lalu melupakan yang lain. Jadi, mereka ambil dalil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, apa dasarnya? Laisa kamitslihi syai'un. Titik. Mereka enggak mau melanjutkan itu. Mereka hanya mengambil sepotong dalil ini saja, sepotong ayat ini. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi mereka apa? Yakni apa? Yakni menta'til, membuang, ya, menolak sifat-sifat Allah. Kata mereka dalam rangka mensucikan Allah. Jangan sampai Allah itu seperti makhluk, gitu kata mereka. Jadi mereka, menurut mereka ini, menurut mereka, mereka punya keyakinan yang lurus kata mereka. Ya, mereka berusaha mensucikan Allah. Bagaimana cara mereka mensucikan Allah? Yaitu dengan cara menolak sifat-sifat Allah. Contoh, ya. Kalau dikatakan Allah itu As-Sami', apa As-Sami'? Maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Kata mereka, jika Allah Subhanahu wa taala punya sifat maha melihat, maha mendengar, ini nanti mirip dengan makhluk. Maka sekalian deh dibuang aja semuanya itu. Nah, ini. Ya, ini kaum apa? Mu'attilah. Ini kaum Mu'attilah. Ya, ini kaum Mu'attilah. Ya. Dikatakan di sini paragraf yang terakhir, mereka hanya mengambil potongan ayat ini saja Bahkan golongan yang ekstrim dari mereka yaitu Jahmiyah mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diingkari. Semuanya ditolak oleh kaum Jahmiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keliru. Ini menyimpang, enggak benar ini. Ya. Jadi kalau kita mempelajari misalnya Asmaul Husna ada berapa? 99 jumlahnya. Maka otomatis di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu otomatis terdapat apa? Terdapat sifat-sifat Allah yang mulia. Kan begitu? Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, ya kan? Itu nama bagi Allah, sekaligus di dalamnya ada sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kaum mu'attilah yakni menolak ya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan musyabbihah? Kebalikannya. Kaum musyabbihah kebalikannya persis, yakni dikatakan di sini adalah golongan yang bersikap ghulu dalam menetapkan sifat bagi Allah. Mereka pun mengambil sepotong dalil atau ayat ya, yaitu firman Allah tadi, yakni yang di akhirnya, wa huwas samiul alim. Dan Allah ya Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Hanya ini saja diambil. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini tidak benar. Ini tidak benar. Mereka ya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, sifat Allah dengan sifat makhluk. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil seluruh dalil yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, lihatlah sikap pertengahannya Ahlus Sunnah, ya mereka yang bermanhaj salaf akan bersikap pertengahan dalam ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mereka seperti kaum Mu'attilah dan tidak pula mereka seperti kaum Musyabbihah. Ya, Musyabbihah. Ada istilah yang dipakai oleh para ulama tentang kaum Mu'attilah dan Musyabbihah. Apa kata para ulama? Al-Mu'attilatu ya'buduna adama wal Musyabbihatu ya'buduna sanama. Kaum Mu'attilah, mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan yang tidak ada. Sedangkan kaum musyabbihah, mereka adalah kaum yang menyembah patung. Faham tidak? Tadi kalau dikatakan kaum mu'attilah menolak semua sifat-sifat bagi Allah. Lalu, misalnya dikatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui, Allah tidak memberikan rezeki dan seterusnya dari sifat-sifat semuanya dibuang. Sifat-sifat bagi Allah. Lalu? Apa yang kalian sembah? Siapa yang kalian sembah? Gak ada. Siapa yang mereka sembah kalau begitu? Ya gak ada. Makanya dikatakan oleh para ulama, Al-Mu'attilatu ya'buduna adama. Kaum Mu'attilah itu menyembah Tuhan yang tidak ada. Iya kan? Kalau dikatakan Tuhannya, ya Tuhannya bahwa Allah itu kata mereka tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui, ya tidak, ya yang lainnya, tidak mencipta dan seterusnya. Loh, lalu siapa yang kalian sembah? Nah ini tidak ada, berarti tidak ada, yakni yang disembah oleh kaum Mu'attilah. Nah, sedangkan kebalikannya kaum Musyabbihah selalu menyamakan Allah itu dengan makhluk, maka istilahnya adalah al-musyabbihatu ya'buduna sanama. Adapun kaum musyabbihah itu ya mereka seperti menyembah patung. Lihat patung kan? Jelas kan? Fisiknya jelas, dapat dilihat dan seterusnya. Ya itulah ya istilah dari para ulama tentang dua firqah yang menyimpang ini, dua manhaj yang menyimpang ini, manhaj Mu'attilah dan manhaj musyabbihah. Jadi sekali lagi kaum salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan. Ya. mereka tetap ya, yakni meyakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu, namun mereka juga tidak ya mentasybih, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, lihat di sini, Ahlus Sunnah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah ya af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan makhluk, begitu ya. Bagaimana itu? Kita lihat, kita dengarkan di sini, kaum Jabariyah mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik dan tingkah lakunya adalah terpaksa, tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Ya, ini tidak memiliki kehendak ya. Mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum apa? Jabariyah. Jabariyah. Begitu. Jadi segala sesuatunya mereka akan sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini para hamba tidak memiliki apa? Kebebasan ya, tidak memiliki kehendak dalam perbuatannya. Dalam perbuatannya. Contoh ya, si Jabri, nah, kita panggil si Jabri ya. Kalau dia misalnya mencuri ya, lalu ya tertangkap di penjara, lalu ada yang bertanya kepada si Jabri pencuri ini ya, wahai fulan, mengapa engkau mencuri? Maka si Jabri ini mengatakan, ini sudah takdirnya, saya mencuri sudah takdirnya. Lihat Jabri, Jabri ya. Atau si Jabri dalam bentuk pelajar misalnya, ketika dia tidak belajar lalu gagal dalam ujiannya, tidak lulus dalam ujiannya, ditanya, nak ya, kenapa kok ya enggak belajar sih? Tuh lihat, enggak lulus kan? Ya kan sudah takdirnya saya enggak lulus. Sudah takdirnya saya tidak lulus. Nah, sudah. Ini Jabri namanya. Ya, warna-warna Jabri ini ada ini, Jabariyah ini. Ya, walaupun dia tidak juga faham apa itu Jabariyah misalnya. Tapi ada warna-warna Jabariyah. Atau misalnya lagi seorang Jabri ya, ketika diberitahu oleh orang, "Pak, tolong tuh ada yang mau tenggelam itu di sungai itu." Apa kata si Jabri ini? "Biarkan saja dia. Ya nih, kalau Allah berkehendak selamat, dia akan selamat." Ya. Kalau Allah berkehendak selamat, dia akan selamat. Ya. Ini Jabri ini, Jabariyah. Ini Jabariyah. Aku kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, ada kisah yang menarik yang dalam kitab yang bagus tentang masalah takdir. Yakni si Jabri ini, ada seorang Jabariyah ya. Jadi si Jabri ini kita katakan, dia ini qadarullah orang kaya raya. Orang kaya raya. Ya, juga ya punya keturunan yang banyak. Kan begitu. Suatu ketika si Jabri ini safar dia, keluar kota dia. Lalu menugaskan kepada wakil-wakilnya, ada yang bertugas untuk mengelola dagangnya, bisnisnya gitu ya. Ada yang bertugas untuk menjaga anak-anaknya, kan begitu. Maka safarlah dia. Kemudian ketika dia balik, kagetnya luar biasa dia. Apa yang terjadi? Dagangannya ludes, gak ada lagi, sudah habis dagangannya. Begitu pula dengan anak-anaknya, gak ada satupun yang hidup lagi, semuanya sudah mati anak-anaknya ini. Lalu dipanggillah wakil-wakilnya tadi, wahai fulan, kenapa kok bisa dagangan saya ini habis semua? Ya, kata si wakil ini, saya ya ketika membawa daganganmu itu, saya melewati jalan yang penuh dengan perampok. maka dirampoklah barang-barangmu itu, ya, harta bendamu itu, daganganmu itu. Kata si Jabri, saking marahnya dia, mengapa engkau enggak yakni pilih jalan yang aman? Mengapa engkau enggak pilih jalan yang aman? Kan begitu. Apa kata si wakil ini? Sudah takdirnya. Artinya apa? Jika saya lewat jalan yang penuh dengan perampok itu, jika Allah takdirkan selamat, pasti akan selamat. Kan gitu. Maka sudah takdirnya. Ya, ini kata si wakilnya. Lalu dipanggil wakil yang kedua yang menjaga anak-anaknya itu. Wahai fulan, kata si Jabri, kemana ini? Ya, anak-anakku ini, kok semuanya tewas semua, meninggal semua? Iya, kemarin itu saya ajak mereka berenang di laut. Saya ajak mereka berenang di laut yang dalam. Tenggelamlah semuanya. Ya, tenggelamlah semuanya, mati semuanya. Apa kata si Jabri? Wahai fulan, mengapa engkau tidak ajari dulu di kolam renang yang cetek, ya, supaya dia bisa berenang dengan pandai, baru tempat yang dalam. Apa kata si wakilnya? Sudah takdirnya. Sudah takdirnya. Akhirnya dia berpikir, dan inilah yakni akidah dia sebenarnya. Inilah akidah dia sebenarnya, Jabariyah. Ya, Jabariyah. Baik. Para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di sini tentang kelompok yang kedua yang menyimpang itu kaum Qadariyah. Yaitu tidak mengakui adanya qadar, ya, dan mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. Dan dialah yang melakukan perbuatannya terlepas dari qudrat serta iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga berpandangan sama. Jadi kaum Qadariyah. Kalau kaum Qadariyah jelas, ya, mereka meyakini bahwa sepenuhnya baik dan buruknya perbuatan manusia itu yakni manusia sendiri yang berkehendak, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya begini, ya. Yakni ketika si Qadari, ya, ditanya, ya fulan, mengapa engkau sukses? Mengapa engkau berhasil? Maka si Qadari ini menjawab, wah, tentu karena kepandaian saya. Ya. Kepintaran saya. Otak saya yang cemerlang. Begitu. Jadi enggak akan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan dia berkata, alhamdulillah. Ya. Yakni bi ni'matillah tatimmu shalihat misalnya. Ya, dengan segala puji bagi Allah dengan nikmatnya terlaksana amal-amal salih misalnya. Enggak akan itu terucap dari lisan si Qadari. Maka dia akan mengatakan, ini hasil kepintaran saya, hasil jerih payah saya dan seterusnya. Ini Qadari. Jadi semuanya itu, ya, yakni dari kehendak manusia. Jadi mereka meyakini bahwa Allah tidak berkehendak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak campur tangan istilahnya dalam kehidupan manusia. Allah tidak punya kehendak atas kehidupan manusia. Ah, begitulah. Begitulah kaum Qadari. Begitulah kaum Qadariyah. Ya, kaum Qadariyah sekali lagi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Tidak seperti kaum Jabariyah, tidak pula seperti kaum Qadariyah. Ya, jadi manusia, ya, diyakini punya kehendak dan Allah juga punya kehendak, ya, wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin, ya, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa dalam masalah ini manhaj salaf berada di pertengahan, ya, antara Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian kita lihat yang ketiga, contoh yang ketiga, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah janji dan ancaman Allah antara aliran Khawarij, ya, Mu'tazilah dan Murji'ah. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah janji dan ancaman Allah antara aliran Wa'idiyah. Wa'idiyah ini Khawarij, ya, Mu'tazilah juga, dan Murji'ah. Jadi pertengahan antara kaum Wa'idiyah dan Murji'ah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat di sini keterangan apa yang dijelaskan oleh muallif kitab. Kaum Wa'idiyah, ini Khawarij dan Mu'tazilah, berpendapat Allah haruslah melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena itu menurut mereka, pelaku dosa besar bila meninggal dunia tanpa bertaubat, maka akan kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya, kata mereka. Jadi kalau menurut mereka, sekali lagi, para pelaku dosa besar, ya, para pelaku dosa besar itu, ya, dari kalangan umat Islam, kata mereka adalah kekal di neraka untuk selama-lamanya, ya, wal'iyadzu billah. Jadi mereka memang mengambil sebagian dalil, melupakan sebagian yang lain. Mereka mengambil dalil-dalil yang mestinya diperuntukkan oleh untuk orang-orang non-Islam, orang-orang kafir, namun mereka peruntukkan pula bagi umat Islam. Itu salahnya begitu, ya. Kemudian apa? Yang berikutnya tentang Murji'ah, mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka. Ini Murji'ah. Jadi Murji'ah memandang, ya, bahwa ketaatan tidak bisa, ya, menaikkan kedudukan mereka di sisi Allah. Begitu pula maksiat yang dikerjakan tidak bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Faham, ya? Jadi mau berbuat amal soleh atau mau berbuat dosa, enggak berpengaruh dengan iman, itu istilahnya. Itu istilahnya. Jadi iman tidak akan naik gara-gara beramal soleh, dan iman tidak akan apa? Turun gara-gara berbuat dosa maksiat. Itu Murji'ah. Ya, itu Murji'ah. Kaum yang menyimpang. Kaum yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, kan begitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Yakni bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar nanti di akhirat tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak ingin mengampuni, akan diampuni. Jika Allah berkehendak ingin diazab si hamba ini, maka akan diazab dulu, akan dihukum terlebih dahulu, disiksa dulu dia di neraka, kan begitu. Nah, inilah yakni pandangan yang pertengahan, yakni pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, dalilnya bisa dilihat dalam surat An-Nisa 48. Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, ini syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Juga dalam hadis Nabi bersabda, syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati, syafaatku kelak, ya, akan diberikan kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh, ya, tentang pertengahannya, ya, kaum salaf, pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian contoh yang berikutnya lagi kita lihat di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam hal nama-nama iman dan agama antara golongan Haruriyah, yakni Khawarij, Mu'tazilah, serta antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Ya, Murji'ah dan Jahmiyah. Bagaimana itu? Kita lihat keterangan di sini. Kaum Haruriyah, ini salah satu aliran dari Khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan di neraka ia kekal di dalam neraka, ia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Jadi siapapun yang berbuat dosa besar di dunia, dihukumi sebagai kafir di dunia dan nanti di akhirat kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ya. Nah, kemudian untuk kaum Mu'tazilah, bahwa pelaku dosa besar itu antara dua, ya, yakni keadaan atau baina manzilataini, di antara dua, ya, dua manzilah, dua tempat begitu ya. Tidak disebut sebagai mukmin, tidak pula disebut sebagai kafir. Yakni di antara dua-duanya, di antara keduanya. Namun nanti di akhirat sama seperti Khawarij meyakini bahwa bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka untuk selama-lamanya, persis seperti Khawarij. Nah, di sini tentunya Ahlussunnah wal Jamaah, kaum salaf, berada di tengah-tengah, tidak seperti mereka, tidak pula seperti kaum Murji'ah. Nah, kalau kaum Murji'ah bagaimana itu? Bagi para pelaku dosa besar bagaimana di akhirat? Masuk surga. Jadi kata kaum Murji'ah, ya, para sahabat akan bersama iblis, akan bersama yakni Abu Jahal, akan bersama kaum yang lainnya. Lihat. Jadi apa gunanya diutusnya para nabi? Apa manfaatnya diutusnya para nabi? Ini kaum Murji'ah yang menyimpang. Kaum Murji'ah yang menyimpang, ya. Jadi semuanya akan masuk surga. Semua akan masuk surga kata kaum Murji'ah. Karena kesolihan tidak bisa meningkatkan, ya, yakni kedudukan di sisi Allah, begitu pula dosa dan maksiat tidak bisa, yakni menggiring seorang ke neraka, ya. Jadi intinya demikian. Jadi dua kelompok ini sama-sama menyimpang dalam masalah ini, dan Ahlussunnah wal Jamaah atau kaum Salafus Salih berada di pertengahan, tidak seperti kaum Khawarij dan Mu'tazilah, tidak pula seperti kaum Murji'ah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, ini masih dalam masalah akidah semuanya, ya. Contoh-contoh dalam masalah akidah, belum ghulu dalam ibadah dan lain sebagainya. Ya, ini contoh yang kelima dalam masalah, ya, ghulu dalam akidah, bahwa Ahlussunnah pertengahan antara Syiah Rafidhah dan Khawarij dalam masalah sahabat. Bagaimana Syiah, orang-orang Syiah terkait dengan sahabat Nabi? Mereka bersikap ghulu, berlebih-lebihan, ya, dan mengatakan bahwa seluruh para sahabat Nabi, kata mereka, kafir, murtad, kecuali beberapa gelintir yang dapat dihitung dengan jari tangan ini, ya. Bagaimana tentang Khawarij? Kaum Khawarij bagaimana? Ya. Mereka pun bersikap ghulu terhadap para sahabat Nabi, yakni mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah misalnya. Mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Ini ghulu, sudah berlebih-lebihan. Ya, sudah berlebih-lebihan. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah bersikap, ya, pertengahan, bersikap adil, bersikap pertengahan dalam masalah ini. Para, ya, yakni Salafus Salih atau para atau Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj, mereka yang berada pada manhaj salaf, mereka memuliakan para sahabat. Memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, namun mereka tidak menganggap bahwa individu sahabat maksum. Paham ya? Tidak menganggap bahwa individu sahabat maksum. Yang maksum apa aja dari para sahabat? Ijma', konsensus, kesepakatan para sahabat, iya, maksum. Tetapi individu mereka tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Dan tolong nanti diberi tanda tentang ghulu dalam ibadah ini belum kita jelaskan. Pada kajian berikutnya insyaallah kita akan terangkan bidzillahi taala. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dari apa yang dijelaskan di hari ini atau penjelasan-penjelasan yang sebelum-sebelumnya, dipersilakan. Ada pertanyaan secara langsung boleh, atau tertulis juga boleh. Pertanyaan pertama, banyak para da'i, para ustadz menyerukan umat kepada persatuan, kepada persatuan. Namun mereka tidak mau membenarkan, apa? Membereskan atau membenarkan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak umat Islam bersatu di atas manhaj yang benar, ya. Apakah mereka itu termasuk jahil dalam menyerukan persatuan umat Islam? Pertama, jelas bahwa manhaj mereka beraneka ragam. Ya, para dai yang menyatu kepada yang menyeru, ya, para dai yang menyeru umat ini kepada persatuan umumnya adalah, ya, berada di atas manhaj yang beraneka ragam. Manhaj, ya, yang tidak jelas. Manhaj yang tidak lurus. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa memandang atau bisa melihat kepada persatuan yang sebenar-benarnya, begitu. Jadi kalau mereka melihat langsung kepada contoh Rasul dan para sahabat, di mana para sahabat telah bersatu dengan persatuan yang hakiki, ya, maka mereka akan bisa melihat dengan jelas sekali sebenarnya, ya, bahwa yang menyatukan para sahabat atau yang membuat mereka itu bersatu adalah manhaj para sahabat yang benar, yang lurus, akidah mereka yang benar dan lurus, ya, dan ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Nah, ini tidak. Jadi yang ada di negeri kita ini, ya, jelas mereka, ya, tidak melihat seperti itu, karena, ya, tentu tadi saya katakan manhaj mereka sudah tidak jelas, manhajnya menyimpang. Lalu bagaimana akan bisa mencapai tujuan yang benar? Akan mencapai tujuan yang benar, begitu. Karena manhajnya saja sudah tidak beres, tidak benar, maka tidak akan bisa melihat kepada, ya, apa yang membuat para sahabat itu bersatu. Padahal sangat jelas dalam Al-Quran, terang benerang tentang manhaj salaf ini dijelaskan. Begitu pula dalam hadis Nabi, sangat gamblang sekali Nabi menjelaskan tentang masalah manhaj, yang dalil-dalil sudah kita lewatkan pada bab keempat, ya, dalil-dalilnya sudah kita jelaskan pada bab yang keempat, 23 dalil dari Al-Quran, 20 dalil dari hadis Nabi yang sahih, nah, selebihnya dari perkataan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada perkataan ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini, ya, mereka tidak bisa melihat seperti ini, ya. Jadi yang mereka serukan adalah persatuan yang semu, persatuan yang tidak sebenarnya, yang bukan hakiki, begitu, ya. Ini sangat disayangkan. Jadi mereka kalau ingin mengajak masyarakat umat Islam kepada persatuan, mereka harus mengetahui terlebih dahulu manhaj yang benar. Manhaj yang benar, barulah mereka bisa mengajak umat Islam kepada persatuan yang hakiki, yang sebenarnya. Mohon dijelaskan batas generasi salaf. Apakah 4 imam mazhab yang populer tergolong dari generasi salafus salih? Dan apakah 4 imam tersebut bermakna salaf? Pertama, jelas bahwa seluruh imam-imam kita itu bermakna salaf. Manhaj mereka semua benar, salaf. Akidah mereka semua benar, yaitu akidah salaf. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, semuanya manhajnya salaf. Akidah mereka salaf. Semua mereka itu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian generasi salaf adalah generasi sahabat sebenarnya. Dan hitungan satu generasi berapa tahun? 100 tahun, satu abad. Jadi para sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, adalah generasi pertama umat Islam. Dan sahabat Nabi yang paling akhir meninggal, ya, yaitu siapa? Amir bin Wathilah, Abu Tufail. Ya, Abu Tufail, Amir bin Wathilah. Beliau wafat di tahun 110 Hijriyah. Ya. Beliau wafat di tahun 110 Hijriyah. Nah, beliaulah sahabat Nabi yang paling akhir meninggal. Artinya, setelah Abu Tufail Amir bin Wathilah ini wafat, maka di dunia ketika itu tidak ada lagi seorang sahabat yang masih hidup. Itu maknanya. Ini yang paling akhir meninggal. Berarti setelah masa sahabat itu jelas masa tabi'in. Yang hidup adalah masa tabi'in. Jadi setiap generasi hitungannya adalah 100 tahun. Ya. Adakah dalil dalam Al-Quran tentang bagaimana para nabi atau rasul memerangi kaum munafik? Kaum munafik. Ya, ini berkaitan dengan dalil dari Al-Quran secara umum bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk berhati-hati dari makarnya, dari kejelekan orang-orang munafik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tidak sholat di masjid Dirar yang mereka bangun. La takum fihi abada, kata Allah. La takum fihi abada. Wahai Rasul, wahai Muhammad, jangan engkau sholat di dalam masjid mereka itu untuk selama-lamanya. Ya, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi. Masjid yang pertama kali yang kau bangun di atas takwa, maka lebih berhak untuk sholat di dalamnya. Masjid Nabawi dan Masjid apa? Kuba. Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, itu maknanya. Jadi ini diantara perintah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk tidak sholat di masjid mereka, Masjid Dirar namanya. Jadi juga sikap, yakni hati-hati, sikap waspada terhadap kaum munafik. Wallahu ta'ala alam. Ya, di antara bentuk keadilan manhaj salaf adalah tidak menolak kebenaran meski diucapkan oleh pelaku kebatilan. Lantas bagaimana kaitannya dengan prinsip ya salaf, yaitu tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah, ya, atau tidak ambil baik buang buruknya. Nah, ini beda masalahnya. Ini masalah yang beda. Jangan dianalogikan, ya. Jadi beda, yakni istilahnya tadi kan secara global tadi dikatakan kebenaran yang terucap dari lisan seorang itu diambil walaupun dia adalah ahli batil, ahli kebatilan misalnya. Ini secara global, ini ungkapan yang global. Namun belajar agama kepada ahli bid'ah ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ahli bid'ah banyak memiliki syubhat-syubhat. Apabila syubhat itu masuk kepada ya kepala seorang, maka sulit untuk dihilangkan, dibersihkan. Nah, ini permasalahannya. Ini masalahnya. Ya, kalau baju kita kotor, bagaimana cara menghilangkan kotoran yang ada pada baju? Ya, dicuci. Ya, dengan sabun dan semisalnya, hilang itu kotoran. Tapi kalau kotoran itu berupa syubhat yang ada di kepala, gimana nyucinya? Nah, ini repot. Ya. Sangat repot sekali dalam masalah ini. Baik. Jadi sekali lagi, ya, apa yang kita kaji tadi itu bersifat global. Adapun berkaitan dengan tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah, jelas ini masalah khusus. Ini masalah yang khusus. Jadi tidak boleh masalah global dibawa kepada yang khusus. Begitu. Apakah berdosa jika terpaksa melakukan perbuatan bid'ah di kantor? Bahkan bid'ah itu menjadi peraturan perusahaan atau kantor. Misalnya ya, misalnya mungkin di kantor itu diwajibkan oleh pimpinan perusahaan ya seluruh karyawannya untuk yasinan, misal. Misal. Ya kan? Pada hari Jumat tuh misalnya. Seluruh karyawannya suruh baca surat Yasin misalnya. Ya. Ya, ini tentu di sini tentu tidak kita korbankan akidah kita, tidak kita korbankan keyakinan kita, ya, tidak kita korbankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya diwajibkan hadir misalnya, bawa Quran, mereka baca Yasin, kita baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, ya, baca surat Al-Kahfi, kan begitu. Karena ini di absen misalnya, ya, yang nggak hadir, ya, bagaimana begitu? Atau yang jelas begini, ya, kalau ya ini bisa berdiplomasi kepada pimpinan perusahaan, ya, katakan bahwa ini keyakinan saya dalam agama Islam seperti ini, dalam agama saya seperti ini, tinggal ya ini saling menghormati di antara kita saja. Ya, saya meyakini seperti ini, ya, maka tidak boleh memaksakan kehendak, ya, untuk ya ikut dalam acara seperti itu. Misalnya begitu. Jadi tinggal dijelaskan, tinggal dijelaskan, ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang lain tidak terkait dengan materi sebenarnya. Ya, saya hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Masih ada pertanyaan lagi? Barangkali berkaitan dengan materi. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin baik manhaj kita dari hari ke hari. Bismillah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.